sing reri duati ngelingake seliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetokke alut neng pipi swara waro senajan mung ono ngimpi ngalemmu ngalem neng dadaku tambah nono rasa kangen neng atiku ngalemmu ngalem neng aku ben radem kesiram udan neng dalu kalingan mah